Mitra bisnis, pihak pemerintah melalui para ekonom dan pejabat terkait di lingkaran pemerintahan mempertanyakan statement tokoh-tokoh nasional yang mengindikasikan negara diambang kebangkrutan seperti yang diungkapkan dan dibahas belum lama ini dalam acara Silaturahmi Tokoh-Tokoh Nasional. Pihak pemerintah mengatakan Indonesia tidak bisa dikatakan bangkrut mengingat ekonomi masih sehat serta bertumbuh baik dan inflasi juga masih sangat terkendali. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas pernyataan ini? Segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, pihak pemerintah mempertanyakan statement tokoh-tokoh nasional tentang kebangkrutan negara, serta mempertanyakan juga apa indikator kebangkrutan itu. Apa pendapat Bapak? Saya akan katakan bahwa kalau sudah tidak bisa membayar, itu sebetulnya kalau mau, itu bisa dihitung dengan eksak, akan tetapi membutuhkan teknik yang canggih dan sulit. Ekonometri dan dilakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Datanya yang lengkap, lalu kemudian, sekarang sampai tingkat berapakah dinamakan bangkrut itu? Ini bedanya antara negara dan perusahaan. Kalau perusahaan jelas, tidak bisa membayar sesuai dengan kontrak, tergantung dari bank. Kalau banknya toleran, ya sudahlah. Perusahaan pun bisa menjalankan gali lubang tutup lubang selama masih dipercaya. Cuma perusahaan untuk dipercaya, gali lubang tutup lubang lebih kecil dibandingkan dengan negara, kepercayaan dari dunia hampir tidak terbatas. Karena memberi utang kepada negara itu risikonya kecil. Karena dia bisa selalu menutup dengan utang lagi, menerbitkan obligasi baru lagi. Loh. Tapi Pak Kwik, jika ada yang mengatakan perusahaan tidak bisa dikatakan bangkrut jika nilai asetnya masih lebih besar dari hutang, apa pendapat Bapak? Tidak juga. Asetnya bisa jauh lebih besar dari nilai hutangnya. Tetapi asetnya tidak bisa dijadikan tunai. Dalam waktu ketika uang tunainya dibutuhkan untuk membayar hutang. Maka seluruh perusahaan itu disita oleh bank. Karena dalam kontrak dikatakan jaminannya seperti itu kalau tidak bisa membayar pada tanggal sekian-sekian. Gitu. Jadi salah kalau dikatakan asetnya banyak. Yang menjadi kriteria adalah bisa membayar pada waktu yang ditentukan oleh kontrak atau tidak. Baik Pak Kwik, seingat saya Bapak pernah menyatakan bahwa sebuah negara tidak dapat dibangkrutkan atau mengalami default terkait dengan penerbitan surat hutang. Betul. Itu memang betul, cuma Indonesia dulu atau diperintah oleh IMF atau karena kesadaran sendiri untuk jangka waktu yang panjang, kalau utang luar negeri dari negara-negara itu tidak bisa membayar, maka negara-negara itu mengatakan tidak perlu menerbitkan surat utang. Caranya adalah minta ampun, gitu, minta penundaan di Paris Club. Jadi negara-negara yang berkaitan dengan Indonesia negara kaya itu punya klub yang namanya ICCI, tugasnya memberi utang. Punya klub lagi, anggotanya sama yang namanya Paris Club, tugasnya adalah mempertimbangkan memberi penjadwalan kembali atau tidak. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.